بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. Telah disampaikan mengenai khilaf ulama dalam masalah yang mana yang didahulukan, apakah kedua telapak tangan kemudian menyusul kedua lutut, atau didahulukan kedua lutut kemudian menyusul kedua telapak tangan. Tersisa penjelasan dalil-dalil. Yang jelas diingat bahwa nukilan ittifaq, nukilan ittifaq, sepakatan ulama yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa ulama sepakat, seluruhnya sepakat, boleh dua-duanya, boleh mendahulukan kedua telapak tangan, boleh juga mendahulukan kedua lutut. Nukilan itu keliru karena Ibnu Hazm menyelisihi dengan mewajibkan mendahulukan kedua telapak tangan. Namun telah disampaikan bahwa pendapat Ibnu Hazm berat. Ya, pendapatnya berat karena beliau satu-satunya yang menyelisihi dalam hadis. Al-Albani rahimahullah mengatakan, saya tidak menemukan selain Ibnu Hazm yang terang-terangan mewajibkan. Yang lainnya hanya mengatakan mustahab lebih utama. Nah, tersisa tiga mazhab yang lainnya yang mengatakan lebih utama mendahulukan kedua lutut, yaitu mazhab Hambali, juga mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah, dan dinisbatkan kepada jumhur. Ya. Jadi sampaikan pendapat ini didukung oleh Ibnu Qayyim, didukung oleh Ibnu Utsaimin. Pendapat yang kedua mengatakan lebih utama mendahulukan kedua telapak tangan. Pendapat Al-Imam Malik dan riwayat kedua dari Ahmad. Juga pendapat Al-Imam Al-Auza'i. Dan dinisbatkan sebagai pendapat ahli hadis. Al-Albani dan Al-Wadi'i, Muqbil Al-Wadi'i, memilih pendapat ini. Ya. Dua pendapat ini akan kita lihat mana yang lebih kuat. Ada pun pendapat yang ketiga mengatakan sama saja. Tidak ada yang ditafdil, tidak ada yang dikatakan lebih utama. Ya, sama saja antara mendahulukan kedua telapak tangan atau kedua lutut. Ya, sama-sama. Dan itu riwayat lain dari Malik dan Ahmad. Yang roji adalah salah satu dari dua pendapat yang pertama dan kedua tadi. Kita lihat dalil pendapat yang pertama, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah, jumhur. Pendapat ini berdalil dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Wa'il bin Hujr. Pada hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Kata Wa'il bin Hujr, ra'aitun nabiyya, ra'aitu, aku melihat an-nabiyya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada apabila beliau sujud, wada'a rukbatayhi qabla yadayhi, wada'a rukbatayhi qabla yadayhi, beliau wada'a meletakkan rukbatayhi kedua lututnya, qabla yadayhi sebelum kedua telapak tangannya. Wa idza nahada dan apabila beliau bangkit berdiri, rafa'a yadayhi, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua telapak tangannya, qabla rukbatayhi sebelum kedua lututnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Dharqutni, Al-Hakim, dan yang lainnya. Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Dharqutni, Al-Hakim, dan yang lainnya. At-Tirmidzi menilai hadis ini hasan gharib. Kata At-Tirmidzi, hasanun gharib. Hadis ini hasan gharib. Nah, gharib yakni datang dari satu jalur tetapi hasan. Hujjah, hasan derajatnya menurut At-Tirmidzi. Al-Hakim menilainya sahih menurut syarat Muslim. Al-Hakim mengatakan sahihun ala syarti Muslim, sahih menurut persyaratan Muslim, yakni sesuai dengan syaratnya Muslim untuk dimasukkan dalam sahih Muslim, tetapi Imam Muslim tidak memasukkannya dalam sahihnya. Itu maksud Al-Hakim. Dan penilaian Al-Hakim disetujui oleh Al-Zahabi. Disetujui oleh Al-Zahabi. Ya, huwa kama qala. Jadi mengatakan seperti yang dikatakan Al-Hakim. Disetujui olehnya. Baik. Tetapi penilaian ini keliru. Penilaian tersebut keliru. Yang benar hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Karena pada sanadnya ada rawi bernama Syarik bin Abdullah Al-Qadhi. Al-Kufi. Syarik bin Abdullah Al-Qadhi Al-Kufi. Dia adalah qadhi di Kufah. Dia orang Kufah, dia adalah qadhi. Dan dia adil. Kata Al-Hafidz Al-Hajar Al-Takrib Al-Tahrib, kana adilan, adalah dia adil. Ya, ketika menjadi qadhi wa shadidan ala ahli al-bid'ah, dan dia keras terhadap ahli al-bid'ah. Nah, adapun dari segi riwayat, Syarik bin Abdullah Al-Qadhi Al-Kufi ini tidak benar kalau Al-Imam Muslim berhujjah dengannya. Tidak benar kalau Imam Muslim menganggapnya masuk dalam persyaratannya. Karena Imam Muslim tidak mengeluarkan hadisnya dalam Sahih Muslim dalam deretan hujjah, tetapi Imam Muslim memasukkan dalam sahihnya pada deretan mutaba'at, hanya pada deretan mutaba'at, yakni pada deretan ya pengikut, penguat saja, bukan umdah, bukan dasar, bukan hujjah, ya, bukan patokan, bukan patokan. Dia hanya disebutkan dalam rangka mengikuti dan menguatkan saja. Jadi bukan sandaran utama yang dinilai sahih oleh Al-Imam Muslim. Rawi ini menurut jumhur imam-imam ahli hadis sayyi'ul hifz. Menurut jumhur imam-imam ahli hadis statusnya sayyi'ul hifz. Sayyi'ul hifz yaitu hafalannya jelek. Ya, hafalannya jelek, lemah. Nah, rawi, jadi berdasarkan penilaian jumhur imam-imam ahli hadis bahwa dia sayyul hifz, jelek hafalannya, berarti riwayatnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jika dia meriwayatkan hadis dengan bersendiri, yakni tidak ada mutaba'at, tidak ada pengikut, rawi lain yang mengikuti riwayatnya, tidak ada penguat dari riwayat yang lain, maka tidak bisa dipertanggungjawabkan karena hafalannya jelek, tidak bisa dipertanggungjawabkan riwayat. Nah, dan dalam hal ini dia telah bersendiri dalam riwayat ini. At-Tirmidzi sudah kita dengar mengatakan hasanun gharib. Gharib, yakni dari satu jalur riwayat, dari dia saja. Tidak ada orang lain mengikuti dia. Gharib. Hanya saja At-Tirmidzi menilai hasan. Nah, sedangkan At-Tirmidzi yang juga menilai bahwa memang ini hanya datang dari jalan dia saja, bersendiri dia, selain At-Tirmidzi, Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi. Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi juga mengatakan bahwa dia bersendiri dalam riwayat ini. Tidak ada rawi lain yang mengikuti dia. Yang demikian berarti kan menurut penilaian jumhur imam-imam hadis dhaif. Itu satu. Terlebih lagi jika dia menyelisihi. Ternyata di sini Al-Albani rahimahullah menjelaskan bahwa dia telah menyelisihi sahabat-sahabat Asim bin Kulayb. Dia telah menyelisihi ashabu Asim bin Kulayb. Sahabat-sahabat Asim bin Kulayb, yakni murid-murid Asim bin Kulayb, yang kalibernya seperti Zaidah bin Qudamah. Zaidah bin Qudamah. Murid-murid Asim bin Kulayb banyak. Murid-murid Asim bin Kulayb sekaliber Zaidah bin Qudamah, siqatun sabtun, kokoh terpercaya. Siqatun sabtun artinya kokoh terpercaya hafalannya. Ya, dia telah menyelisihi murid-murid Asim bin Kulayb yang kalibernya seperti Zaidah bin Qudamah yang terpercaya siqah. Ya, bahkan Zaidah bin Qudamah saja dikatakan siqatun sabtun, kokoh terpercaya. Yang mereka sahabat-sahabat Asim bin Kulayb sekali berzaidah bin Qudamah tersebut yang meriwayatkan dari Asim bin Kulayb, dari Wa'il bin Hujr, sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada satupun dari mereka, dari murid-murid Asim bin Kulayb yang meriwayatkan hadis ini dari. Padahal murid-murid Asim bin Kulayb yang banyak itu meriwayatkan dari Asim, dari Wa'il bin Hujr, sifat salat Nabi alaihi salam. Tidak ada satupun di antara mereka yang menyebutkan ini. Yang diriwayatkan oleh siapa tadi? Syarik bin Abdullah al-Qadhi al-Kufi. Dia sendiri, dia menyelisihi mereka. Dari mana dia kalau begitu? Sekarang ada Asim bin Kulayb. Ya. Punya murid-murid yang mendengar hadis dari dia, kemudian meriwayatkan. Semuanya meriwayatkan dari Asim bin Kulayb, dari Wa'il bin Hujr, sifat salat Nabi SAW. Demikian. Mereka tidak meriwayatkan hadis ini. Datang satu orang, syarik, sementara dia jelek hafalannya. Meriwayatkan hadis ini. Kok bisa murid-muridnya Asim yang lain, yang thiqah, kok tidak tahu? Dia kok bisa tahu? Padahal dia jelek hafalan. Nah, gitu. Logikanya begitu, ilmu hadis. Jadi, ya, tidak bisa diterima tentunya di sini. Oleh karena itu, Al-Albani menilainya dhaif. Nah, dia bisa dilihat katanya dalam aslu sifatis shalah. Ya, asal sifat salat Nabi sudah sering saya sampaikan bahwa sifat salat Nabi karya Al-Albani itu ada tiga. Yang pertama, yang awal, yang lengkap, itu aslu sifatis salat, asal induk sifat salat, kemudian diringkas menjadi sifatus salat Nabi, sifatus salat, ya, satu jilid, kemudian diringkas menjadi talkhis tipis, ya, kecil, kutai, tayyib. Jadi bisa dilihat dalam asli sifatis sholah, bisa dilihat dalam al-irwa, dan bisa dilihat dalam tamamul minnah. Nah, ini status hadis Wa'il bin Hujr yang jadi pegangan pendapat yang pertama. Ya, berarti pendalilan ini lemah. Ada beberapa hadis lain yang semakna dengan hadis Wa'il bin Hujr. Ya, sebenarnya ada beberapa hadis lain yang semakna dengan hadis Wa'il bin Hujr, tetapi semuanya memiliki kelemahan yang berat. Kelemahannya berat, parah. Dalam ilmu hadis, la yasluhu lisyawahid. Tidak bisa jadi syawahid, tidak bisa jadi saksi penguat. Memang semakna dengan hadis Wa'il bin Hujr, tapi kelemahannya berat-berat semua. Parah, sehingga tidak bisa jadi penguat, sehingga tidak bisa bergabung dengan hadis Wa'il bin Hujr untuk sama-sama dikuatkan, untuk jadikan hasan li ghairi, tidak bisa. Al-Albani rahimahullah telah meneliti dengan seksama hadis-hadis itu, bisa dilihat dalam kitab Aslu Sifatis Salah, bisa dilihat semuanya di sana. Ya, berat tingkatannya, berat tingkatan kelemahannya, berat. Nah, sangat lemah, tidak bisa jadi penguat. Baik. Terdapat pula hadis, dalil berikutnya, dalil pendapat pertama ini berpegang dengan hadis larangan menyerupai unta yang menderum dengan mendahulukan. Larangan menyerupai onta yang menderum dengan mendahulukan kedua tangannya, yaitu kedua kaki depannya. Onta jika menderum, antum perhatikan onta, ya, dua kaki depan itu tangannya, kemudian dua kaki belakang. Jika hendak menderum, onta itu menjatuhkan terlebih dahulu bagi dua kaki depannya. Ya, kedua tangannya di depan itu dulu yang dijatuhkan. Setelah itu menyusul dua kaki belakang yang jatuh. Nah, hadis itu melarang menyerupai cara unta menderum. Jadi cara menyelisihinya berarti kaki dulu, jika kita sujud kaki dulu, lutut dulu yang turun, kemudian tangan. Karena unta jika menderum, tangan dulu yang turun, kemudian kaki. Berarti kita jika sujud agar tidak menyerupai lutut dulu, kaki dulu, kemudian tangan. Nah, hadis itu adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Ibnu Abi Syaibah At-Tahawi dan Al-Baihaqi. Riwayat Ibnu Abi Syaibah At-Tahawi dan Al-Baihaqi. Ibnu Qushaybah dalam musannafnya. Tahawil al-Baihaqi. Lafaznya idza sajada ahadukum apabila sujud salah seorang dari kalian, idza sajada ahadukum falyabtadi birukbatayhi maka hendaknya dia memulai birukbatayhi dengan kedua lututnya. Falyabtadi birukbatayhi hendaknya memulai dengan kedua lututnya. Qabla yadayhi sebelum kedua telapak tangannya. Sebelum kedua telapak tangannya. Umar. Sebelum kedua telapak tangannya. Ya, sebelum kedua telapak tangannya. Wala yabruk burukal fahli. Wala yabruk dan jangan menderum burukal fahli seperti menderumnya unta. Jelas pada hadis ini Nabi alaihi salatu wasalam, ya, diriwayatkan dari beliau mengatakan jika salah seorang dari kalian sujud hendaknya memulai dengan kedua lututnya sebelum kedua telapak tangannya dan jangan menderum seperti menderumnya unta. Ya. Karena unta tadi bagaimana jika menderum menjatuhkan kedua kaki depannya. Ya. Kemudian menyusul kedua kaki belakangnya, kedua kaki depannya adalah kedua tangannya. Nah, hadis ini dhaifun jiddan. Permasalahannya hadis ini dhaif jiddan. Hadis ini sangat dhaif, sangat lemah. Al-Baihaqi dan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari telah memfonis hadis ini dhaif. Al-Baihaqi sendiri mengatakan dhaif. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan dhaif. Bahkan Al-Albani mengatakan hadithun batil. Hadith ini batil. Kenapa? Karena infarada bihi bersendiri dengannya, dengan riwayat ini, rawi yang sangat lemah, wahin jiddan statusnya, sangat lemah. Bahkan sebagian imam ahli hadis ittahamahu bil kadhib, menuduh dia berdusta. Sebagian imam ahli hadis telah menuduh dia berdusta, muttaham bil kadhib. Rawi yang statusnya seperti ini imma dhaifun jiddan, sangat lemah, atau batil, mendekati palsu, sudah muttaham bil kadhib. Ya, paling tidak dhaif jiddan, sangat lemah. Al-Albani katakan batil. Jadi tidak bisa juga dijadikan dalil hadisnya. Nah, bisa dilihat dalam Al-Irwa keterangan itu. Baik. Ini puncak kesimpulan pendalilan pendapat yang pertama itu. Ya. Mereka juga menguatkan dengan asar Umar Ibn Khattab. Mereka menguatkan pendapat ini dengan asar Umar Ibn Khattab yang dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya dan Abdul Razzaq As-Sun'ani dalam musannafnya. Dan anda sudah lihat dalam musannaf Ibn Abi Syaibah juga musannaf Abdul Razzaq. Nah, bahwa Umar radhiyallahu anhu mendahulukan kedua lututnya jika sujud. Bahwa Umar bin Khattab mendahulukan kedua lututnya jika sujud. Namun jika bicara tentang asar sahabat, ini dari Umar. Telah datang asar dari putranya Umar, Ibnu Umar, menyelisih ayahnya. Nanti akan sebutkan. Ada asar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang menyelisih ayahnya, menyelisih Umar. Ada asar dari Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar mendahulukan kedua telapak tangannya. Baik. Jadi harus kembali, kita tetap kembali kepada hadis. Yani riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jika sahabat berbeda, kita dapati berbeda. Naam. Sekarang dalil pendapat yang kedua yang mengatakan lebih utama mendahulukan kedua telapak tangan. Pendapat Al-Imam Malik dan riwayat kedua dari Ahmad. Pendapat Al-Imam Al-Auza'i yang disebutkan kepada ashabil hadith, ahli hadith. Pendapat yang kedua berdalil dengan perintah dan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama dengan yang pertama, berdalil dengan amalan Nabi, ya, berdalil juga dengan perintah Nabi. Nah, tetapi dalil pendapat yang kedua ini akan tampak dari segi dalil riwayat lebih kuat. Dan dari segi praktek lebih mudah. Nah, dari segi praktek lebih mudah. Sekarang kita lihat dulu dari segi riwayat. Ya. Amalan Nabi alaihi salatu wassalam amalan Nabi alaihi salatu wassalam mendahulukan kedua telapak tangannya adalah riwayat Ibnu Umar, hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, sahih Ibnu Khuzaimah. Diriwayatkan juga oleh Ad-Darqutni, Ad-Darqutni dalam Sunan Ad-Darqutni, juga oleh Ath-Thahawi, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Ibn Khuzaimah, Ad-Darqutni, Ath-Thahawi, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Nah, ini imam-imam yang meriwayatkan hadis Ibnu Umar. أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه أن ابن عمر أن ابن عمر sesungguhnya ابن عمر رضي الله عنهما كان يضع يديه قبل ركبتيه كان يضع يديه قبل ركبتيه adalah sesungguhnya ابن عمر senantiasa jika sujud يضع يديه meletakkan kedua telapak tangannya terlebih dahulu qabla rukbatayhi sebelum kedua lutut. Ibnu Umar senantiasa begitu. Wa qala dan Ibnu Umar berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dhalik. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dhalik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan hal itu jika sujud mendahulukan kedua telapak tangannya sebelum kedua lututnya. Al-Hakim menilai hadis ini sahih menurut syarat Muslim. Ya, lagi-lagi di sini Al-Hakim setelah mengeluarkannya dalam mustadraknya mengatakan sahih ala syarat Muslim, sahih menurut syarat Muslim dan disetujui oleh Az-Zahabi huwa kama qala seperti yang dikatakan Al-Hakim. Az-Zahabi setuju dan kali ini Al-Albani menyetujui keduanya. Al-Albani mengatakan wa huwa kama qala Al-Zahabi mengatakan huwa kama qal, seperti yang dikatakan Al-Hakim. Al-Albani mengatakan wa huwa kama qala, seperti yang dikatakan oleh keduanya, oleh Al-Hakim dan Al-Zahabi. Setuju Al-Albani dengan penilaian ini bahwa ini sahih menurut syarat Muslim. Memang ada dari Al-Baihaqi. Al-Baihaqi melemahkan hadis ini ya dengan sesuatu yang realnya menurut Ibn Hajar, menurut Al-Albani tidak berefek. Apa yang disebutkan oleh Al-Baihaqi mencoba mencacati hadis ini bahwa dia punya cacat kelemahan, menurut Ibn Hajar Al-Albani tidak berefek terhadap kesahihan hadis. Bagi yang ingin melihat itu bisa dilihat dalam Fathul Bari dan dalam Ashul Sifatul Salah. Dalam Fathul Bari Ibn Hajar membahas masalah ini ketika mensyarah Sahih Bukhari pada Kitabul Adhan bab yahwi bittakbir hina yasjud. Bab yahwi bittakbir hina yasjud. Baik. Jadi apa yang dikatakan Al-Baihaqi tidak berpengaruh. Nah, hadits ini sahih. Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan amalan Ibnu Umar ini dalam sahihnya secara ta'lif, yakni tanpa sanad. Dengan sirat, dengan model lafaz yang memastikan di siratil jazm, memastikan bahwa Ibn Umar melakukan itu. Nah, kan Ibn Umar yada'u yadahi qabla rukbatai, begitu kata Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, menyebutkannya dalam sahihnya tanpa sanad, tetapi dipastikan bahwa Ibn Umar melakukannya. Tampaknya wallahu alam, berdasarkan apa yang sudah kalian dengar, hadis Ibnu Umar ini ya lebih kuat daripada hadis Wa'il bin Hujr. Lebih kuat daripada hadis Wa'il bin Hujr. Tampaknya demikian. Hadis Wa'il bin Hujr yang meriwayatkan amalan Nabi sebaliknya mendahulukan kedua lutut daripada tangan, ada Syarif bin Abdillah Al-Qadir beda kita dengan. Adapun ini bersih menurut sahih, menurut syarat Muslim, sahih menurut syarat Muslim. Hanya saja Al-Baihaqi ya mencoba mencacati hadis ini, melemahkannya, namun dibantah oleh Ibn Hajar dan Al-Albani. Yang jelas sepertinya hadis Ibnu Umar ini lebih kuat daripada hadis Wa'il bin Hujr. Oleh karena itu Al-Hakim sendiri dalam Al-Mustadrak, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak setelah menyinggung pertentangan antara kedua hadis ini, pertentangan antara hadis Wa'il bin Hujr dan pertentangan dan hadis Ibnu Umar ini, Al-Hakim mengatakan adapun kalbu ini, hati ini, kata Al-Hakim, adapun kalbu ini, hati ini lebih condong kepada hadis Ibnu Umar. Adapun kalbu ini, hati ini lebih condong kepada hadis Ibnu Umar, kata Al-Hakim. Ini tentang amalan Nabi alaihi wasallam. Adapun perintah Nabi alaihi wasallam yang berhadapan dengan hadis Abu Hurairah yang dijadikan dalil pendapat yang pertama, yang juga perintah Nabi alaihi wasallam untuk menyelisihi cara menderumnya unta, dan sudah kita ketahui di sana hadis Abu Hurairah di sana yang dijadikan dalil oleh pendapat yang pertama batil ya, karena ada rawi yang dhaif kita. Nah, sekarang kita lihat hadis ini. Perintah Nabi alaihi salatu wasalam untuk meletakkan terlebih dahulu kedua telapak tangan dalam rangka menyelisih cara menderumnya unta. Juga hadis Abu Hurairah. Juga yang meriwayatkan adalah Abu Hurairah. Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan yang lainnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, idza sajada ahadukum, apabila sujud, salah seorang dari kalian sujud, fala yabruk kama yabrukul jamal. Fala yabruk kama yabrukul jamal. Maka jangan menderum. Fala yabruk, maka dia jangan, ya, meniru, ya, cara menderumnya unta. Jangan menjatuhkan tubuhnya ke sana seperti unta menderum. Wal yada'i yadayhi, dan hendaknya dia meletakkan kedua telapak tangannya, wal yada'i yadayhi, hendaknya meletakkan kedua telapak tangannya, tsumma rukbatayhi, kemudian kedua lututnya. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Sebenarnya Ibn Qayyim mencoba untuk mencacati hadis ini dalam Zadul Ma'ad. Ibn Qayyim mengatakan ada tiga cacatnya. Yang pertama, Abdul Aziz Ad-Darawardi. Kata Ibn Qayyim, Abdul Aziz Ad-Darawardi bersendiri meriwayatkan dari Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan. Abdul Aziz Ad-Darawardi bersendiri, sendirian meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan. Cacat yang kedua, Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan itu bersendiri meriwayatkannya dari Abu Dinar. Yang ketiga, kata Imam Al-Bukhari, aku tidak tahu, la adri, asami'a Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan min Abi Zinad amla. Saya tidak tahu apakah Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan tersebut mendengar hadis dari Abu Zinad atau tidak. Dan ini dijawab oleh Al-Albani rahimahullah. Adapun yang pertama dan yang kedua, bahwa Abdul Aziz Ad-Darawardi bersendirian, tidak masalah. Karena Abdul Aziz Ad-Darawardi thiqah. Seorang rawi jika dia thiqah, terpercaya hafalannya, riwayatnya, sendirian dia beratkan hadis, tidak masalah. Bisa dipertanggungjawabkan. Begitu pula Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan juga thiqah. Dia bersendirian dari Abu Zinad, juga tidak masalah. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan ini dikenal dengan Muhammad Nafsu Az-Zakiyah. Muhammad Nafsu Az-Zakiyah Al-Alawi. Muhammad Nafsu Az-Zakiyah Al-Alawi, dan dia juga thiqah. Adapun yang ketiga, ucapan Al-Bukhari mengatakan, saya tidak tahu apakah Muhammad bin Abdullah Al-Hasan, Muhammad Nafsu Zakiyah Al-Alawi ini tadi, mendengar dari Abu Ziyad atau tidak, ini dibangun di atas kaidahnya Al-Bukhari, dan Al-Bukhari punya kaidah yang sangat tinggi, jumhur ahli hadis tidak setuju, namun itu dipegang oleh Al-Bukhari. Ya, oleh karena itu, jika Al-Bukhari sudah mensahihkan hadis, memang jelas sekali kuatnya. Al-Bukhari mempersyaratkan bahwa rawi yang meriwayatkan hadis dari syekh harus dipastikan bahwa dia berjumpa. Harus dipastikan bahwa dia telah berjumpa dengannya. Kalau tidak dipastikan berjumpa, hanya dikatakan, oh dia satu zaman. Ya, zaman hidupnya sama. Tapi tidak dipastikan berjumpa, tidak diterima oleh Bukhari. Wah, ini berat sekali persyaratannya. Persyaratan Bukhari paling tinggi. Jumhur ahli hadis tidak tidak berjalan di atas itu. Al-Imam Muslim sendiri, murid Abu Hurairah, tidak berjalan di atas itu dalam sahihnya. Al-Imam Muslim dan jumhur ahli hadis menggunakan kaidah imkanul luqi. Jadi tidak harus ma'rifatul luqi. Al-Bukhari harus ma'rifatul luqi. Harus dipastikan, diketahui dengan pasti bertemu. Adapun Muslim, Al-Imam Muslim, murid Al-Bukhari, dalam sahih Muslim dan juga jumhur ahli hadis, hanya menggunakan kaidah imkanul luqi. Imkanul luqi artinya memungkinkan berjumpa dengan hidup satu zaman. Rawi ini dengan syekh yang dia meriwayatkan darinya ini sezaman. Kemungkinan berjumpa iya, karena memang hidup satu zaman. Itu cukup. Yang penting dia bukan mudallis. Bukan rawi yang biasa melakukan pengelabuan riwayat. Yang penting dia thiqah dan hidup sezaman dengan syekh itu, maka kita ambil riwayat. Bisa dipertanggungjawabkan. Karena jika dia thiqah, dan dia meriwayatkan dari syekh tersebut sementara memang hidupnya sezaman, kita percaya. Kita percaya padanya. Nah, jadi perkataan Al-Bukhari itu dibangun di atas kaidahnya yang sangat tinggi tadi. Sementara jumhur ahli hadis, Al-Imam Muslim dan yang lainnya tidak berjalan dengan itu. Nah, artinya hadis ini sahih, tidak masalah. Hadis ini sahih dan tidak masalah. Ya. Baik. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, bagaimana bisa Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh menyelisihi cara menderumnya unta, ya, dengan memerintahkan umatnya sujud mendahulukan kedua telapak tangannya dulu, kemudian lutut, sementara unta mendahulukan kedua tangannya di depan, kedua di depannya, kedua tangannya. Bukannya ini malah meniru. Oleh karena itu ulama yang mendukung pendapat yang pertama mengatakan, sampai ada mengatakan hadis ini mustahil. Hadis ini mustahil. Bagaimana bisa disuruh menyelisih onta kemudian disuruh mendahulukan kedua tangan? Itu menyamai onta. Ibnu Qayyim melihat hadis ini, memprediksi hadis ini salah riwayat. Ya. Ibnu Qayyim memprediksi hadis ini salah riwayat. Nah, kemudian semakin yakin dengan prediksinya ketika melihat hadis Abu Hurairah tadi yang dikeluarkan oleh Ibnu Syaibah yang ternyata itu batil, hadis yang batil. Jadi Ibnu Qayyim ya memperkuat dugaannya dengan itu. Yang juga Ibnu Qayyim meleset. Nah, At-Tahawi ketika menukil ulama yang mengatakan ini mustahil. Ya, ini mustahil, membantah dengan mengatakan tidak mustahil karena unta itu lututnya di tangan. Ah, ini dia rahasianya. Unta dan seluruh hewan berkaki empat lututnya letaknya di tangan. Ini kata Tuhawi dalam dua kitabnya, Muskilul Athar dan Syarhu Ma'anil Athar. Dan ini ditemukan dalam kitab-kitab lughah. Ya, ahli bahasa, ahli lughah menyebutkan dalam kitab-kitab mereka seperti Lisanul Arab. Ya, Lisanul Arab dan kamus-kamus bahasa Arab yang lainnya menyebutkan bahwa unta dan zawatul arba, hewan yang berkaki empat, lututnya di tangannya. Yang demikian, lutut unta di mana? Di depan, di kaki depannya apa di kaki? Kaki belakangnya, lututnya. Di kaki depannya, di tangannya, di situ lututnya. Unta ketika menderung, ya, lututnya yang ada di kaki depannya itu yang dijatuhkan. Kan berlutut itu. Berdiri, unta itu berdiri. Ya. Kemudian menjatuhkan lutut, menjatuhkan kaki depannya, yakni lututnya. Dia bersandar dengan lututnya, bertopan dengan lututnya ketika hendak menderu. Bertopan dengan lututnya. Jadi dia menjatuhkan badannya, bertopan dengan lutut. Dengan cara menjatuhkan lututnya yang ada di kaki depannya. kedua tangannya. Setelah itu menyusul belakang. Nah, Nabi Alaihissalam melarang kita sujud menyerupai cara menderumnya unta. Maka, ya, jangan mendahulukan lutut. Jika kita sujud dengan mendahulukan lutut, yakni bertopang, bersandar pada lutut, berarti kita sama dengan unta. Unta bersandar pada lututnya ketika menjatuhkan tubuhnya untuk menderum. Oleh karena itu Nabi mengatakan, waliyadu yadaihi qabla rukbatihi, hendaknya meletakkan kedua telapak tangannya kemudian lututnya. Tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang salah di sini. Dan juga Ibnu Qayyim prediksi Ibnu Qayyim meleset. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menegaskan dalam Bulughul Maram, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram menegaskan bahwa hadis Abu Hurairah lebih kuat daripada hadis Wa'il bin Hujr. Hadis Abu Hurairah yang beliau maksud ini, hadis ini yang sebutkan sekarang. Ya. Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabruk kama yabruku al-jamal wa liyad'u yadayhi qabla rukbatayhi. Jika sujud jangan meniru cara unta menderum, hendaknya mendahulukan kedua telapak tangan kemudian lutut. Hadis ini kata Ibnu Hajar setelah menyebutkannya mengatakan aqwa, lebih kuat daripada hadis Wa'il bin Hujr. Hadis Wa'il bin Hujr, amalan Nabi SAW mendahulukan kedua lututnya yang ada rawi lemah siapa tadi? Ada Syarif bin Abdul Al-Qadhi itu. Kenapa kata Ibnu Hajar hadis Abu Hurairah ini lebih kuat daripada hadis Wa'il? Karena hadis Abu Hurairah lahu syahid, memiliki penguat yang semakna, yaitu hadis Ibnu Umar. Kemudian beliau menyebutkan hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar tadi yang sudah disebutkan bahwa amalan Nabi asalam senantiasa mendahulukan kedua telapak tangannya. Oleh karena itu Ibnu Umar meniru itu, mendahulukan kedua telapak tangannya. Nah, ini wallahu a'lam. Ada sebagian ulama ahli hadis yang melihat hadis-hadis kedua belah pihak seperti itu sampai mengatakan tidak tampak tarjih dari segi as-sunnah. An-Nawawi dalam Al-Majmu' sampai mengatakan dari segi sunnah, as-sunnah dari segi hadis tidak tampak tarjih. Tidak bisa ditarjih dari segi hadis. Namun wallahu a'lam, tarjihnya seperti yang kalian dengar, ya, sebagaimana yang telah ditahqiq oleh Al-Albani dan Syekhuna Mukbil Al-Wadi'i mendukung Al-Albani di sini. Ya, beliau sependapat dengan Al-Albani dan beliau salat dengan cara itu, selalu mendahulukan, ya. Nah, selalu mengamati jika beliau sholat, Syekh Mubil selalu mendahulukan kedua telapak tangannya kemudian lututnya. Nah, jadi ditinjau dari segi kekuatan hadis lebih kuat pendapat ini. Ditinjau dari segi makna dan mudahnya dalam praktek juga pendapat ini, ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Fathul Bari menukil dari Imam Malik. Ibnu Hajar dan Fathul Bari mengatakan kata Malik, "Hadza ahsanu fi khusyu'is shalah." Hadza ahsanu fi khusyu'is shalah. Tata cara ini lebih baik untuk kekhusyukan dalam salat. Dan memang benar. Antum bisa membandingkan kita lebih khusyuk jika mendahulukan kedua telapak tangan daripada kedua lutut. Nah, lebih mudah sehingga lebih bisa khusyuk. Kemudian Al-Hafidz Muhammad juga menukil dari Az-Zain Ibn Al-Munir. Ana ingin menyelesaikan ini supaya tidak tersisa. Nah, sabiru qalilan. Az-Zain Ibn Al-Munir, Az-Zain Ibn Al-Munir menampakkan suatu munasabah, momentum keselarasan dalam masalah ini, ya, dengan mendahulukan kedua tangan, yaitu kata dia, kata Az-Zain Ibn Al-Munir, mendatangi tempat sujud dengan dahi ketika mendahulukan kedua telapak tangan, maka mendatangi tempat sujud dengan dahi dan melindungi diri dari sakitnya kedua lutut jika sujud dengan cara berlutut terlebih dahulu. Menemui, mendatangi tempat sujud dengan dahi, ya, dan melindungi diri dari sakitnya kedua lutut jika sujud dengan cara berlutut terlebih dahulu. Dan memang begitu, ya, jika lutut dulu yang ini kita turun dengan bersandar pada lutut seperti onta jika turun menderung bersandar pada lututnya. Nah, bersandar pada lututnya, dia jatuhkan lututnya yang ada di dua kaki depannya itu. Baru kemudian belakang. Jika kita mengikuti itu, kita akan merasakan sakit di kedua lutut. Apalagi jika gemuk. Juga orang tua. Orang tua, ada pernah ditanya di salah satu pengajian. Pengajian di Masjid Polres. Nah, ada orang tua. Orang tua nanya. Dia rupanya merasa berat dengan ini. Tetapi memang yang ma'ruf di masyarakat ini. Karena ini mazhab Syafi'i. Nah, itu yang dia lihat masalah dan dia amalkan. Dan itu yang dia lihat. Ini mazhab Syafi'i memang. Ya, notabene-nya masyarakat menggunakan ini. Karena kita di negeri mazhab Syafi'i. Ya, sampai tanya, bagaimana sebenarnya nih Ustaz? Banyak masalah ini. Saya ini sudah tua. Berat anak rasa pakai lutut ini sakit. Sulit. Ya sudah anak jawab, anak terangkan masalah ini. Alhamdulillah kata dia. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, berarti nanti saya mendahulukan kedua telapak tangan. Nah. Oh iya. Jadi itu kesimpulannya dari segi dalil, dari segi makna dan kemudian praktek lebih mudah mendahulukan kedua tangan. Wallahu a'lam. Ya, selesai pembahasan sampai di sini. Tafadhali jazakumullah khairan. Subhanallahi walhamdulillah. La ilaha illa anta astaghfiruka.